yang diisyaratkan kepadanya oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Najdi Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalatha di dalam permasalahan ad-du'a. Doa di dalam Al-Quran memiliki berapa makna? 6 makna. Makna yang pertama, Abul Harith, al-ibadah, ahsan. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafad doa, maknanya adalah ibadah. Innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amthalakum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba-hamba, sama-sama makhluk. Di sini Allah menyebutkan dengan lafaz apa? Doa. Kalian berdoa kepadanya. Maksudnya berdoa di sini adalah ibadah. Kalian beribadah kepada mereka. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah apa? Seruan. Mengajak. Arti dari doa adalah seruan dan mengajak. Oleh sebab itu, menyampaikan al-halal, al-haq, kebenaran, tabligh, disebut apa? Dakwah. Tadi kata-kata doa. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Istighosah. Yang dimaksud dengan doa adalah istighosah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan jalan keluar. Ini makna yang ketiga. Makna yang keempat, an-nida, panggilan. Doa adalah memanggil. Yang kelima, as-su'al wa talab, permohonan, permintaan. Kemudian yang keenam, yang terakhir apa? Rif'atul qadr. Doa bisa diartikan apa? Kedudukan yang tinggi. Ini masing-masing sesuai dengan konteks kalimat. Di dalam Al-Quran kita sudah sebutkan makna doa secara bahasa dan makna doa secara istilah syar'i. Nah, fadhal fawas. Wa dalil qawluhu ta'ala wa man yad'u. Nah, kemudian di antara dalil yang lain yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. وَمَنْ يَدْعُوا مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ. Barang siapa yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada selainnya, dianggap sebagai Tuhan. لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Dia tidak punya bukti atas perbuatan tersebut. Nah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang bisa mengabulkan doa. Tidak ada selainnya. Jadi kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, mereka enggak punya bukti, mereka enggak punya hujjah, mereka enggak punya alasan. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi, dan perhitungan mereka kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun. Orang-orang kafir tidak akan beruntung. Kemudian beliau menyebutkan hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah porosnya ibadah. Doa adalah sumbernya ibadah. Hadis yang disebutkan oleh muallif, ikhwani hafizakumullah, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Hadis yang kita baca barusan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya dari sahabat Anas ibn Malik. Akan tetapi hadis ini dihukumi lemah. Lafaz yang disebutkan oleh Asy-Syaikh dalam perkara doa ini dihukumi dhaif oleh para ulama. Dan di antara yang mendhaifkan dari zaman ini yaitu Al-Imam Al-Albani. Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Mishkat Al-Masabih. Kenapa dihukumi dhaif? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Di dalam sanadnya, sanad rawi, ada di sana seorang yang bernama Abdullah Ibn Lahiyah. Dan pakar hadis menghukumi orang ini sebagai sayyul hifd. Hafalannya jelek. Hafalannya kurang bagus. Karena ada rawi ini, karena ada orang tersebut Abdullah Ibn Lahiyah, sehingga hadis ini dihukumi lemah. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, di sana ada hadis maknanya mirip. Perbedaan lafadznya pun tipis. Tapi derajatnya sahih. Yang lemah tadi lafadznya apa? Mukhul ibadah. Doa adalah otaknya, porosnya, sumbernya ibadah. Lemah. Riwayat yang lain maknanya hampir sama, lafadznya pun perbedaan tipis. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, dan ditambah pula diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Tirmidzi dan Abu Dawud. Dari sahabat An-Nu'man Ibn Bashir. Kalau yang pertama tadi dari sahabat siapa? Anas Ibn Malik. Yang kedua ini dari sahabat An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Perbedaannya di lafaz apa? Huwa dan mukh. Yang pertama mukh dhaif, yang kedua huwa. Artinya doa adalah ibadah. Hadisnya sahih. Pertama mukh dhaif, yang kedua huwa. Artinya doa adalah ibadah. Hadisnya sahih. Disahihkan doa adalah ibadah. Hadis ini atau hadis yang pertama, doa mukhul ibadah, yadullu ala idhami doa, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya perkara doa. Wahuwa min a'zam anwa'il ibadah. Doa ini merupakan jenis ibadah yang paling afdal. Punya kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kemudian dari lafaz doa adalah ibadah, berarti ibadah itu cuma doa saja. Tidak diartikan seperti itu. Hadis ini sama dengan lafaz hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang lain yang mengatakan al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Maksudnya wukuf di padang arafah merupakan rukun haji yang terpenting. Rukun haji yang terpenting adalah arafah. Bukan kemudian diartikan ibadah haji hanya di arafah. Tapi Arafah merupakan salah satu rukun yang amat sangat harus diperhatikan di dalam perkara haji. Begitu juga pada hadis ini. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maksudnya, doa merupakan bagian dari perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala anjurkan. Ibadah yang paling afdal, ibadah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Oleh sebab itu, enggak boleh kepada selainnya. Yang mengarahkan perkara ini, yang sudah disebut oleh Nabi SAW adalah ibadah. Tinggi kedudukannya, penting, urgent. Memiliki keutamaan yang banyak. Kalau diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dihukumi musyrik kafir. Oleh karena itu, para ulama, mereka mengklasifikasi bahwasanya doa'ul makhluk yang qasimu ala arba'ati aqsam. Berdoa kepada makhluk itu terbagi menjadi empat macam. Masing-masing hukumnya ana kembalikan kepada antum. Antum yang menjawab. Berdoa kepada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi empat macam, empat jenis. Empat contoh. Yang pertama, doa'ul mayyit. Dia datang ke kuburan, dia tahu siapa yang ada di dalam tanah ini. Kemudian dia mengatakan, ya Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti di kuburnya siapa? Al-Jailani. Atau dia datang ke Mesir, kemudian dia mengatakan, ya Ahmad Al-Badawi. Kuburannya siapa? Ahmad Al-Badawi di sana. Berdoa kepada makhluk, apa hukumnya? Hah? Syirik. Syirik apa? Akbar. Berarti yang melakukan ini dihukumi apa? Musyrik. Keluar dari koridor keislaman. Kenapa seperti itu, ikhwani afidhakumullah? Dia tidak mungkin meminta kepada mayit tersebut melainkan dia meyakini dalam hatinya yang ada di dalam kubur ini punya kekuatan yang bisa memberikan apa yang dia minta. Berarti orang tersebut yang mengangkat tangannya, yang memohon, memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diberikan kepada makhluk? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, antad'uwa ghaiban. Kamu berdoa kepada makhluk, orang hidup. Berarti enggak mati. Bukan kepada mayyit. Bukan ke kuburan. Dia minta kepada orang hidup, makhluk, ghaiban, tapi dia enggak ada. Dia meminta kepada seseorang, orang itu enggak ada. Di atas kapal, diombang-ambing oleh ombak. Kemudian dia mengatakan, bah, guru, selamatkan aku. Bah itu ada di daratan. Guru itu hidup. Dia menyebutkan namanya, tolong aku, selamatkan aku. Berikan aku jalan keluar dalam musibah ini. Hukumnya apa? Hah? Syirik. Syirik apa? Hah? Akbar. Apa bedanya dengan yang pertama? Karena ketika dia meminta kepada orang tapi ghaib, berarti dia meyakini orang tersebut memiliki kekuasaan bisa bertindak di alam semesta. Wong enggak ada, dia minta. Berarti dia meyakini yang dia sebut bisa bertindak. memberikan kepada dia pertolongan dan keselamatan. Hukumnya apa? Syirik akbar. Yang ketiga, an tad'uwa makhluqan hayyan hadira. Berdoa kepada makhluk manusia hidup, berarti apa? Bukan mayit, hadir, dia ada, berarti bukan apa? Ghaib. Fi ma la yaqdir alayhi illa Allah. Tapi perkara-perkara yang tidak dimampui melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia minta ini depan mata, ada, tapi perkaranya besar, gak mampu manusia. Hukumnya apa ini? Anggap, saya kasih contoh biar lebih mudah. Hamil tua 9 bulan, HPL, sudah waktunya melahirkan. Istri tersebut sudah teriak-teriak, gak kuat, anak mau lahir. Suami keluar dari rumah, ketuk pintu seseorang. Dia pegang tangannya orang tersebut. Gus, bantu saya. Gus itu pun keluar, dibawa dengan tangannya. Sampai di rumah, orang itu mengatakan, ij'al ma fi batn imra'ati dzakar. Wahai guru, tolong jadikan yang di dalam perut istriku laki. Mampu kira-kira? Mampu. Mungkin dia punya anak semuanya perempuan, ngebet, pengen, berharap punya keturunan laki-laki. Bawa amplop, datangnya apa? Gus, jadikan dalam perut istriku laki-laki sebelum lahir. Apa ini hukumnya? Syirik. Syirik apa? Hah? Akbar. Ada yang menyelisih? Hah? Syirik apa ini? Akbar. Tanpa ada keraguan-keraguan. Kenapa? Berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan di sisinya. Karena ini perkara-perkara yang tidak dimampui manusia. Kemudian engkau memberikan yang itu merupakan kekuatan, hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Berarti engkau mengangkat makhluk di sisinya Allah. Padahal Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasalam ditanya, ayu dham a'zam, apa dosa yang paling berat? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, an taj'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu, kemudian engkau menjadikan tandingan-tandingan di sisinya, menjadikan sekutu-sekutu di sisinya. Dosa yang paling berat syirik. Maka poin pertama, poin kedua, poin ketiga, hukumnya apa? Sama, syirik akbar. Yang terakhir, keempat, an tad'uwa makhluqan hayyan hadiran qadira. Engkau meminta. Doa artinya apa? Meminta, memohon kepada makhluk hidup, hadir, minal umur allati yumkin an yudrikaha, kepada perkara-perkara yang mampu seorang manusia untuk memberikan, menolong, membantu, sehingga dia meminta kepada orang tersebut. Hukumnya apa? Hah? Boleh. Hukumnya boleh. Nah, dia mengatakan ya fulan menggunakan huruf ya, kalau kita pakai bahasa Arab artinya ya unida, ya panggilan. Lalu itu kita mengatakan apa? Kalau berdoa ya, ya Allah, ya Rahman, menggunakan ya panggilan. Dia mengatakan ya fulan, wahai temanku, a'tini syaraban wa ta'aman, berikan kepadaku makanan dan minuman. Bagian daripada apa ini? Doa. Meminta. Tapi hukumnya apa? Boleh. Karena ini bukan doa apa? Bukan doa ibadah. Ahsantum. Dan ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza da'aka." Kalau ada orang yang memanggil engkau, ngundang kamu, "fa ajibhu." Maka datangi. Dengan lafaz apa? Da'aka, doa. Kalau ada orang memanggil engkau, mampu kau bisa datangi dia. Dalam riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad dengan menggunakan lafaz jamak, "Idza da'akum fa ajibu." Kalau kalian diundang, diminta untuk datang, maka datanglah. Dengan menggunakan lafaz doa. Maka ini naam empat macam doa seseorang kepada makhluk. Nah, fadhal Fawaz. Nah, kemudian al-muallif menambahkan satu dalil yang terdapat dalam surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, "Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, memohonlah kalian kepadaku. Astajib lakum, aku akan kabulkan, aku akan penuhi, aku akan beri." Maka pada potongan ayat ini, ikhwani hafizakumullah, menunjukkan kepada kita amrun syamilun bidu'aan mutlak. Perintah bagi kita secara global keumuman untuk berdoa. Baik itu doa ibadah atau doa apa? Doa mas'alah. Karena doa terbagi menjadi dua. Doa ibadah, doa mas'alah. Ayat ini masuk kepada dua macam doa. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa ibadah ataupun doa mas'alah. Baik untuk hajat dunia, rezeki, job, kerjaan, pangkat, derajat di hadapan manusia, jodoh, profesi, apapun itu. Begitu pula hajat apa? Akhirat. Ayat ini mutlak. Ud'uni, mintalah kepadaku, aku akan kasih. Minta husnul khatimah, diberikan hidayah taufik. Minta dalam perkara akhirat, dibebaskan daripada fitnah apa? Kubur, azabnya, diberikan kenikmatan di dalam liang lahat, diberikan kemudahan di alam barzah, dimudahkan hisabnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka ayat ini masuk di dalam semua perkara doa, dan ini cocok dengan kemuliaan, kekuasaan dan anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena la yata'azam syai'un illa a'ta. Enggak ada sesuatu yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa yang kita anggap itu sukar, sepele di sisinya. Kita teringat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis apa ini? Hadis qud. Apa artinya hadis qud? Antum tahu ini hadis qudsi, tinggal dijabarkan. Apa artinya hadis qudsi? Diambil dari dua apa? Kata. Hadis dan qudsi. Hadis ma'ruf. Segala yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, baik dari apa? Ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat karakter beliau. Ini hadis. Lafaz yang kedua apa? Qudsi. Apa itu qudsi? Nisbah kepada Al-Quds. Artinya suci. Nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quddus, zat yang maha suci. Apa artinya hadis qudsi? Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Lafadznya, maknanya dari Allah. Lafadznya, redaksinya, statusnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an lafadz dan makna dari Rabbul Alamin. Ini perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau Al-Quran datangnya dari wahyu Jibril, kalau hadis qudsi datangnya dari siapa? Rasulullah menyampaikan, tapi datangnya dari siapa? Kadang dari Jibril, kadang melalui apa? Mimpi ataupun ilham. Mimpi ataupun ilham. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, al-mu'abbad bitilawatihi. Kalau Al-Quran dibaca untuk ibadah, tapi kalau hadis qudsi, kecuali dengan niat untuk mencari ilmu, dapat dari sini untuk mencari ilmu. Kalau Al-Quran dibaca, pahala, ibadah. Kemudian yang keempat, ditetapkan ganjaran untuk Al-Quran pada setiap hurufnya berapa? 10. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa lipatkan sampai beberapa kali. Nah, tidak dengan hadis qudsi. Yang kelima, kalau Al-Qur'an dijamin keabsahannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Kalau hadis qudsi, ada yang sahih, berarti sahih. Ada yang apa? Ada yang dhaif. Bahkan bisa jadi palsu dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hadis yang akan kita baca, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian itu sesat melainkan apa yang aku berikan hidayah kepada mereka. Fastahduni ahdi lakum, maka minta kepadaku petunjuk, aku berikan kepada kalian taufik. Berarti kalau seseorang berada di atas istiqamah, itu dari siapa ikhwani hafizakumullah? Bukan dari kecerdasan kita, bukan dari kepandaian kita, bukan karena ilmu kita yang banyak, bukan karena kecerdasan, bukan karena banyaknya umat, bukan karena kefasihan berbicara. Mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu disombongkan? Manusia super lemah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fastahduni, minta terus hidayah kepada aku. Ahdilakum, aku berikan kepada kalian taufik. Manusia tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia sempurna. Sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni nas'alukal huda, ya Allah aku meminta kepadamu petunjuk. Nabi alaihi salatu wasalam yang sudah dijamin oleh Allah, siapapun itu yang berbicara maupun yang mendengar, nas'alullah assalamata wal afiyah. Tidak ada manusia yang maksum merasa dirinya benar, yang lain tidak ada apa-apanya, yang lain salah, yang lain keliru. Fastahduni, ahdilakum, minta hidayah kepada aku. Aku berikan kepada kalian, kullukum dal, kalian semuanya sesat. Melainkan yang aku berikan petunjuk. Karena kenapa hati manusia di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala, yukallibuha kaifa yasha. Allah bisa bolak-balik sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bisa jadi kemarin soleh, sekarang fasik. Kemarin mukmin, sekarang kafir. Kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakui diri kita lemah. Manusia tempatnya salah. Dari yang sempurna. Penuh dengan kekeliruan, penuh dengan kekurangan. Kekurangan tersebut akan tertutupi dengan siapa? Dengan saudaranya. Petunjuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik darinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَكُلُّكُمْ جَائِئٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ. Kalian ini lapar. Kecuali yang aku berikan makanan kepada mereka. فَاسْتَطَعِمُونِ أُطْعِمْكُمْ. Minta makanan kepada aku, aku berikan kepada kalian. Pangkat mentereng, harta banyak, saldo menumpuk, mobil bagus, rumah mewah. Dari jerih payah saya, nih loh, keringet saya sekolah sampai derajat profesor. Dari itu saya dapat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan apa? Kalianlah lapar, melainkan apa yang aku berikan kepada kalian. Semua anugerah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kita hanya sekedar alat saja. Oleh sebab itu senantiasa bersyukur. Dalika fadlullah yu'tihi mayyasha, itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu dibanggakan. Diberi kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Betapa banyak di antara umat manusia, al-yaum mudir, hari ini kepala, wal bukra fakir, besok sudah menjadi fakir miskin. Al-yaum lak wa yaum alik. Hari ini untuk engkau, besok dari engkau dikeluarkan. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau seandainya generasi pertama sampai generasi terakhir, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, qamu fi sa'idin wahid, mereka semuanya berkumpul dalam satu tempat. Tidak tanggung-tanggung, manusia dan jin. Mulai generasi pertama sampai generasi terakhir. qamu fi sa'idin wahid, mereka kumpul dalam satu tempat, dalam satu lapangan, dalam satu bumi, dalam satu wilayah. Fasa'aluni, mereka semuanya meminta kepadaku. Wa a'taitu kulla insanin mas'alata, kemudian aku beri kepada setiap manusia apa yang mereka mau. La yanqusu dzalika mimma 'indi, tidak berkurang sedikit pun dari apa yang aku miliki. Milik siapa? Rabbul alamin, yang mengatur semesta alam. Tidak berkurang sedikit pun dari apa yang aku miliki. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila fil bahr, melainkan seperti berkurangnya jarum kalau dimasukkan ke laut. Berapa banding berapa? Seluruh umat manusia, generasi pertama sampai terakhir, jin dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, laki perempuan, semuanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan itu apa? Jarum yang masuk ke dalam lautan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya. Maka kepada-Nya lah kita meminta dunia dan akhirat. Berbeda dengan manusia. Oleh sebab itu perkataan para ulama dalam syairnya, la tas'alanna bani Adam hajatan. Kata pepatah Arab, jangan kalian minta anak Adam satu keperluan. Was'alil ladzi abwabuhu la tuhjab, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup, selalu terbuka. Siapa itu? Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah subhanahu wa ta'ala marah kalau kalian tidak meminta. Kalau kalian meninggalkan permohonan, Allah subhanahu wa ta'ala murka. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu, kebalikannya kalau umat manusia ditanya, mereka akan marah. Diminta sekali, diberi dengan senyuman. Datang kedua kali, sepo. Apa bahasa Indonesia sepo? Hambar. Nah, senyuman hilang. Kali ketiga, diplerok ya, apa bahasa Indonesia diplerok ya? Nah, yang keempat, ini bukan panti asuhan, bukan yayasan apa? Sosial. Ini kalau sampai ke keempat, bisa jadi yang pertama sama yang kedua gak dibukakan pintu. Ini manusia. Oleh sebab itu ikhwani afillakumullah, para salaf mereka mencela, meminta-minta di dalam keperluan kita, makan kita, mulut kita, keperluan pribadi kita, keperluan anak-anak kita, istri-istri kita, dengan apa? Meminta. Dicela di dalam salaf. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nas amwalahum takatsuran." Yang meminta kepada umat manusia harta-harta mereka, tujuannya supaya dia banyak. Menambah saldo tabungan dengan ngemis. Memperbanyak kantongnya dengan meminta-minta. Innama yas'alu jamran minan nar, berarti dia telah meminta api dari api neraka. Fal yastaqil wal yastakthir, semakin sedikit, semakin sedikit, semakin banyak, semakin banyak. Dan sebab itu mereka celah. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-mas'alatu kad-dunya kuddu biha ar-rajulu wajha." Meminta-minta ngemis ini cakaran, sebagaimana seorang hamba yang mencakar wajahnya, malu. illa an yas'ala sultanan aw fi amrin la budda min. Kecuali dia meminta kepada pemerintah. Boleh. Atau dalam perkara yang memang sudah urgent, yang harus dia meminta. Ini disebutkan dalam hadis yang lain. Sebagaimana orang yang ditimpa musibah, kefakirannya amat sangat, atau untuk sebuah urusan orang lain. Urusan yang besar, urusan orang lain. Ini tidak ada masalah. Tapi selain itu, kepentingan pribadi, mulutnya, keluarganya, anak-anaknya. Ibarat orang yang mencakar wajahnya. Oleh sebab itu ikhwani di dalam Islam apa? Berprofesi, bekerja bukan aib. Bekerja itu kemuliaan. Dengan syarat apa? Di atas koridor is Islam, rijal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Law ya'khud ahadakum hablahu wa yahtatib." Kalau seandainya ada di antara kalian bawa tali, "Wa yahtatib." Kemudian dia ikat ke kayu. "Wa yadh'uhu 'ala dhahri." Untuk dia bisa letakkan di atas punggungnya. Kalau kayu berat, diangkat enggak kuat. Dia ambil tali. Diikat kayu tersebut untuk memudahkan bagi dia. Agar bisa dibawa di atas punggungnya. Wajabihu, kemudian dia jual kayu tersebut. Khairun lahu min an yas'ala an-nas. Lebih baik bagi dirinya daripada meminta kepada umat manusia. U'tuhu au mana'u. Dikasih atau enggak dikasih. Berprofesi lebih mulia. Oleh sebab itu Sufyan al-Thawri beliau mengatakan, "Apa alaika bikafz, alaika bi'amal al-abtal." Kata Sufyan al-Thawri, hendaknya kalian melakukan perbuatan para kesatria. Apa itu al-kasbu minal halal? Bekerja mencari yang halal. Wal infaqu 'alal iyal, mencukupi kebutuhan keluarga. Kesatria, pahlawan, hero. Daripada apa? Berharap kepada pemberian orang lain. Oleh sebab itu Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, "Al-kasb alladhi fihi dana'ah khairun lahu min an yas'alin nas, khairun min mas'alatin nas." Bahkan melakukan pekerjaan yang dianggap hina lebih baik daripada dia meminta untuk kepentingan pribadinya, mulutnya, perutnya. Apa pekerjaan yang dianggap hina? Bukan pekerjaan yang haram. Seperti apa? Hah? Buang sampah, sedot WC, contohnya. Kalau zaman salaf dikategorikan hijamah, membekam. Ini pekerjaan yang dianggap rendah. Kata Umar, lebih baik daripada apa? Ngelurkan tangan. Kalau bisa dia memberi. Kalau bisa dia memberi. Oleh sebab itu para salaf mereka meminta kepada Allah Subhanahu segala sesuatu. Kata Aisyah, "Is'alullah kulla syi." Minta kepada Allah segala sesuatu, "Hatta syasy'a na'lik." Walaupun untuk apa? Tali sendalmu yang sudah putus, minta kepada Allah. Begitu juga Urwah ibn Zubair, beliau mengatakan, "As'alullaha fi sujudi." Aku selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap sujudku, "Hatta al-milha ila ahli." Walaupun garam untuk keluargaku, aku minta kepada Allah Subhanahu. Hari ini enggak ada garam. Hari ini enggak ada apa? Enggak ada garam, bukan ayam, bola kambing. Enggak ada garam. Urwah ibn Zubair mengatakan apa? Aku minta Allah Subhanahu wa taala dalam sujudku. Allahu akbar. Ini kita sangat-sangat jauh daripada mereka. Nah, oleh sebab itu diperintahkan kita untuk apa? Berprofesi, bekerja lebih baik. Nah, tapi pekerjaan yang halal. Kita kembali kepada surat Ghafir. Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, aku akan ijabahi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan atas ibadahku. Lafaz pertama tadi kita diperintahkan untuk apa? Berdoa. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan atas ibadahku. Berarti pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan doa adalah ibadah. Orang-orang yang menyombongkan atas ibadahku, artinya apa? Sombong, enggak mau berdoa. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, manusia di dalam perkara doa terbagi menjadi tiga macam singkat. Menutup ayat ini, dalam perkara doa umat manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, man la yad'ullaha aslan, orang-orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa mustakbir, maka orang ini sombong. Dia merasa cukup. Dia merasa terpenuhi, dia merasa kaya. Tak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikategorikan sebagai mustakbir, orang yang sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang mereka bersombong atas ibadahku, masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, man yad'ullah wa yad'u ma'ahu ghairuh. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada selainnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berdoa kepada selainnya. Disebut apa? Musyrik. Yang pertama mustakbir, sombong. Yang kedua musyrik. Yang ketiga, man yad'ullah mukhlisan lahu du'a, orang yang senantiasa bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan doa, disebut dengan muwahhid ahlu tauhid. Jadi manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama mustakbir, yang kedua musyrik, yang ketiga muwahhid mukhlis. Muwahhid mukhlis, semoga kita dijadikan sebagai golongan yang terakhir di dalam perkara doa, yaitu golongan orang-orang yang selamat, golongan orang-orang yang beruntung. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita lanjutkan di kajian besok, yaitu Bulughul Maram. Adapun untuk santri baru, insyaAllah akan diberikan kepada mereka fotokopi kitab Usul Thalatha dan fotokopi hadis-hadis Bulughul Maram. Begitu juga dars-dars yang lain. Naam. Kalau fotokopi Usul Thalatha dan Bulughul Maram insyaAllah akan dibagikan secara gratis. Naam. Adapun kitab-kitab yang lain mungkin bisa difotokopi sendiri, atau nanti ada tim yang mengusahakan kitab-kitab tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ilahuna walhamdulillah.